waduh sedulur, kayong panas pol nemen ge ya. Enake apa kudune? Kayane ta paling enak rujake sini. Nah, pas pancen. Oke. Kluban kangkung karo lembayung tore tore paling enak digawe rujak urap apa maning riuk kukuk ketambah nikmat tapi emut kepedesan megap megap kluban kangkung selada karopol tore tore paling enak dirujak campur lontong apa maning sino keminah sing layani telung ewu sing sapin cuk ora rugi sepanas mangan rujak karo kluwean bisa kanggo biar-biar pikiran aduh sedepe larang sitik ora papa angger baku campur lontong apa maning sinok minah sing layani telung ewu sing sapin cuk ora rugi apa maning adungonin jawilan apa alpisan yakin rujak urap apa maning